Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamuutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kulla bin'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, merupakan suatu kebahagiaan yang selayaknya kita panjatkan padanya puji syukur, yakni kegembiraan dan kebahagiaan kita atas karunia yang begitu besar, yakni kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Kenikmatan yang besar berikutnya, yakni kenikmatan manakala kita berada di atas Al-Quran wa Sunnah, karena padanya lah generasi yang pertama, yakni generasi sahabat radhiyallahu anhum jami'an, berada di atasnya dan selamat di atas jalannya. Kembali berjumpa bersama saya Abu Aisyah. InsyaAllah di beberapa menit ke depan kita akan kembali belajar bersama, yaitu mempelajari sebuah kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, At-Tadhkirah, yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullah. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, telah sampailah kita kepada bab yang terbaru, yakni tentang tingkatan-tingkatan syurga. Insyaallah di sini akan dibicarakan tentang tingkatan-tingkatan surga dan tingkatan mana yang diperoleh tiap-tiap orang mukmin. Menurut riwayat At-Tirmidzi dari Anta bin Yasar dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu 100 tingkat. Tiap-tiap tingkatnya seperti antara langit dan bumi. Dan sesungguhnya tingkat yang tertinggi adalah Firdaus. Dan tingkat yang paling tengah, yakni yang berada di pertengahannya, yakni adalah Firdaus. Dan sungguhnya Arsy ada di atas Firdaus. Dari Firdauslah terpancarnya sungai-sungai surga. Apabila kamu sekalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya Firdaus." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' dan As-Sahihah. Begitu pula Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang penghafal Al-Qur'an masuk surga, maka dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah. Maka dia pun membaca lalu naik. Tiap-tiap ayat menaikkan dia satu tingkat sehingga dia membaca ayat terakhir yang dia hafal. Hadis ini sahih yang didapat pada kitab Sunan Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan hadis yang serupa diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada penghafal Al-Qur'an dikatakan, bacalah dan naiklah. Ya, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil, sebagaimana kamu dulu membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu pada ayat terakhir yang kamu baca. Hadis ini sahih dari Sunan Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Adapun dalam kitab Sahih Al-Bukhari dikatakan, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya seperti buah limau, rasanya enak dan baunya harum. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkannya adalah buah kurma, rasanya enak tapi tidak ada baunya. Dan seterusnya hingga akhir hadis. Dan menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa sebagaimana keterangan terdahulu, bahwa dalam surga ada 100 tingkat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jadi dengan berjihad akan diperoleh 100 tingkat. Adapun untuk membaca Al-Quran, imbalannya yakni semua tingkatan. Dan kepada Allah lah kita senantiasa memohon pertolongan agar bisa memperoleh semua itu, dan agar bisa melakukannya dengan ikhlas atas karunia dan anugerahnya. Kita akan menuju ke bab berikutnya, yakni ruang-ruang istimewa dalam surga. Pada judul ini diterangkan tentang ruang-ruang istimewa dalam surga dan untuk siapa ruang-ruang itu. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab Al-Quran surat Az-Zumar ayat 20. Lakinil ladhina attaqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyah. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat ruang-ruang istimewa. Di atasnya dibangun pula ruang-ruang istimewa lainnya. Dan firman-Nya pula dalam surat Saba ayat 37. Illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufi aminun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentausa di ruang-ruang istimewa dalam surga. Menurut riwayat Muslim ya dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya para penghuni surga benar-benar saling melihat orang-orang yang tinggal di ruang-ruang istimewa di atas mereka, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang bercahaya seperti mutiara yang tenggelam di ufuk timur atau barat, karena perbedaan derajat di antara mereka. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, itukah kedudukan para nabi yang tidak bisa dicapai selain mereka? Rasulullah SAW menjawab, tentu demi Allah yang menggenggam jiwaku. Tapi mereka juga orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai para utusan Allah. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga benar-benar ada ruang-ruang istimewa. Bagian luarnya tampak dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar. Mendengar itu, maka seorang badui berdiri seraya bertanya, "Untuk siapa ruang-ruang itu ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk orang yang berkata baik, memberi makan, selalu berpuasa dan melakukan sholat karena Allah di malam hari ketika orang-orang lain tidur." Hadis ini hadis Hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Dan dinyatakan Hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami', Sahih At-Targhib dan Al-Mishkat. Sahabat hang rahimahni wa rahimahkumullah, berikutnya yakni tentang tingkatan-tingkatan ruang istimewa. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketahuilah bahwa ruang-ruang istimewa itu berbeda-beda tingginya dan sifatnya sesuai perbedaan perilaku dan amal para pemiliknya dahulu. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Selanjutnya tentang sabda Rasulullah SAW, Tentu demi Allah yang menggenggam jiwaku, tapi mereka juga orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai para utusan Allah. Di sini beliau tidak menyebutkan amal apapun yang mereka lakukan selain iman dan mempercayai para rasul. Hal itu tak lain agar orang tahu bahwa beliau sangat memperhatikan iman yang mendalam kepada Allah dan mempercayai para rasul tanpa ragu ataupun meminta tanda bukti atau mukjizat segala. Jika tidak, maka mungkinkah ruang-ruang istimewa itu diberikan cukup dengan iman dan kepercayaan seperti yang dimiliki orang-orang pada umumnya? Kalau begitu, berarti semua orang mukmin bisa masuk ke dalam ruang-ruang istimewa dan derajat-derajat yang tinggi itu. Ini mustahil, karena Allah Ta'ala telah menyatakan, yang artinya, mereka itulah orang yang diberi balasan berupa ruang istimewa dalam syurga karena kesabaran mereka. Dan ini dalam surat Al-Furqan ayat 75. Dan yang dimaksud sabar di sini adalah mencurahkan segenap ketabahan hati dalam mematuhi Allah dan berdiri teguh di hadapannya dengan perasaan penuh penghambaan. Ini tak lain adalah sifat orang-orang yang didekatkan Allah, yakni Al-Muqarrabun. Dan firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain, dalam surat Saba ayat 37 yang artinya, dan sekali-kali bukanlah harta, dan bukan pula anak-anak kamu, yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka amat sentosa di ruang-ruang istimewa dalam syurga. Di sini Allah Ta'ala menegaskan tentang ruang istimewa itu, bahwa ia tidak bisa diperoleh dengan harta dan anak-anak, tetapi harus dengan iman dan amal saleh. Kemudian dia jelaskan pula bahwa mereka yang beriman dan beramal saleh itu akan memperoleh balasan berlipat ganda dan akan ditempatkan di ruang-ruang istimewa tersebut. Semua itu memperjelas kepada kita bahwa iman di sini tentu yang dimaksud adalah iman yang benar-benar mantap, di mana hati si mukmin senantiasa terkait dengan Allah sehingga tetap hidup tenang dalam menghadapi cobaan apapun yang menimpanya dengan tetap melaksanakan segala perintah Allah dan hukum-hukumnya. Dan dalam beramal saleh pun tidak dicampuri dengan lawannya, yakni kerusakan. Tapi hendaknya diketahui bahwa amal saleh yang tidak dicampuri kerusakan ini tak akan terwujud kecuali bila disertai iman yang mendalam, di mana pemiliknya tenang dengan hanya mengandalkan Allah yang dia imani dan tetap melakukan segala perintah dan hukum-hukumnya. Adapun orang yang amalnya bercampur aduk, maka iman dan amalnya tidak akan sedemikian rupa. Oleh karena itu, kedudukannya pun lebih rendah. Lebih lanjut, Al-Imam rahimahullah mengatakan bahwa yang demikian dinyatakan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim rahimahumallah. Dan kiranya hal ini menjadi jelas dan gamblang sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti atau abror minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Dan firman Allah Ta'ala, wa mizajuhu min tasnim aynai yashrabu bihal muqarrabun. Jadi dalam surat Al-Mutaffifin ayat 27 hingga 28. Dan campuran khamar murni itu adalah tasnim, yakni mata air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sahabat hang rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan penjelasan tentang hal ini, akan tapi tetaplah bersama kami hingga berlalu jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'ada. Kita akan lanjutkan, yaitu perkataannya Imam rahimahullah, yakni tentang surat Al-Insan ayat 5 dan Al-Mutaffifin ayat 27 hingga 28 ini. Berkata Imam, di sini Allah Ta'ala membedakan antara yang diminum oleh orang-orang abror dan orang-orang muqarrabin, seperti yang akan kita ketengahkan lebih lanjut nanti insyaAllah Ta'ala. Dan dengan adanya perbedaan minuman tersebut, dapatlah disimpulkan adanya perbedaan tempat tinggal, kedudukan dan ketinggian ruang masing-masing sesuai amal-amal saleh yang mereka lakukan dengan perbedaan kesungguhan dan tingkat ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wama adraka ma 'illiyyun. Surat Al-Mutaffifin ayat 18-19. Yani sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti atau abrar itu tersimpan dalam 'illiyyin. Dan apakah itu 'illiyyun? Dengan adanya ayat ini, diharapkan siapapun mau berusaha agar menjadi orang yang abrar dan mukarrabun, supaya ditempatkan di 'illiyyin. Para penghuni 'illiyyin adalah mereka yang menjadi anggota majelis Allah yang Maha Rahman. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya di tempat yang disenangi, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 19 hingga 22. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayakulu ha umuqra'u kitabiyah inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan kepadanya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Ashabul yamin juga berada di surga-surga yang tinggi. Adapun surga-surga yang diberikan kepada orang-orang mukarrabin semuanya disebut alali. Dan kata tunggalnya, aliyah. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yakni tentang sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, yang dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga ada ruang-ruang istimewa tanpa penutup dari atasnya dan tanpa tiang dari bawahnya. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana penghuninya bisa masuk ke sana?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka memasukinya seperti burung." "Untuk siapakah itu ya Rasulullah?" tanya orang tadi, dan beliau menjawab, "Untuk orang-orang yang menderita berbagai penyakit dan penderitaan lainnya, dan mereka yang tertimpa musibah." Diriwayatkan oleh Abul Qasim Zahir bin Muhammad dan Muhammad Asy-Syahami. Yani hadis riwayat Ibnu Nuqtah dalam Takmilah Al-Ikmal. Berikutnya tentang subtema, yani tentang ruang istimewa yang diinginkan para nabi dan syuhada. Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan seraya katanya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan bahwa seorang delegasi Al-Basri mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya pada hari kiamat akan didatangkan beberapa orang yang bukan para nabi dan bukan pula para syuhada. Namun para nabi dan para syuhada menginginkan kedudukan mereka di sisi Allah dan mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang mengupayakan agar Allah mencintai manusia. Bagaimana mereka mengupayakan agar Allah mencintai manusia? Tanya mereka pula. Dan beliau menjawab, mereka menyuruh manusia mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Apabila manusia mematuhi seruan mereka, maka Allah pun mencintai mereka. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Adi dalam Kitab Al-Kamil. Yang nomor hadis 2105. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yakni tentang istana-istana dalam syurga. InsyaAllah, di sini diterangkan tentang istana-istana, gedung-gedung, dan rumah-rumah di syurga. Dan bagaimana cara orang mukmin memperolehnya. Al-Ajuri telah meriwayatkan dari Al-Hasan. Dia berkata, saya telah bertanya kepada Imran bin Husain dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang tafsir ayat wa masakinat thayyibah dalam surat At-Taubah ayat 72, dan mereka mendapat tempat-tempat yang bagus. Maka keduanya berkata, tepat sekali pertanyaanmu. Kami telah bertanya tentang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, itulah sebuah tempat atau itulah sebuah istana di surga terbuat dari mutiara. Di dalam istana itu ada 70 gedung terbuat dari yakut merah. Dan tiap-tiap gedung ada 70 rumah terbuat dari zabarjad hijau. Dan pada tiap-tiap rumah ada 70 ranjang. Pada tiap-tiap ranjang ada 70 kasur dari berbagai warna. Di atas tiap-tiap kasur ada 70 wanita dari bidadari bermata jeli. Di dalam tiap-tiap rumah juga ada 70 meja hidangan. Pada tiap-tiap meja hidangan ada 70 macam makanan. Di dalam tiap-tiap rumah ada juga 70 pelayan laki-laki dan perempuan. Allahu tabaraka wa ta'ala memberikan kekuatan kepada orang mukmin dalam sehari untuk dapat melakukan itu semua. Demikian tutur Al-Ajuri dalam kitab An-Nasihah. Sahabatang rahimani wa rahimakumullah. Sementara itu, Ibnu Wahab menuturkan seraya katanya, telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Zaid dari ayahnya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya benar-benar akan didatangkan untuk setiap orang lelaki sebuah istana terbuat dari sebutir mutiara yang memuat 70 orang. Di dalam tiap-tiap ruang ada 70 istri dari bidadari-bidadari bermata jeli. Di dalam tiap-tiap ruang juga ada 70 pintu. Tiap-tiap pintu dilewati aroma surga yang masuk kepadanya, yang berbeda dengan aroma yang masuk dari pintu lain. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla dalam surat As-Sajdah ayat 17 yang artinya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Buraid Ibnu Husayb, dia berkata, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Beliau bersabda, hai Bilal, dengan apa kamu mendahului aku masuk ke surga? Tidaklah aku masuk surga melainkan aku mendengar gesekan sandalmu ada di depanku. Maka aku datangi sebuah istana persegi empat yang nampak paling tinggi, terbuat dari emas. Lalu aku tanyakan, kepunyaan siapa istana ini? Mereka menjawab, kepunyaan seorang Arab. Aku katakan, saya orang Arab. Kepunyaan siapa istana ini? Mereka menjawab, kepunyaan seorang lelaki dari kabilah Quraisy. Aku katakan, saya orang Quraisy. Kepunyaan siapa istana ini? Mereka menjawab, kepunyaan seorang lelaki dari umat Muhammad. Aku katakan, saya dari umat Muhammad. Atau aku katakan, saya Muhammad. Kepunyaan siapa istana ini? Mereka menjawab, kepunyaan Umar Ibnul Khattab. Maka Bilal berkata, ya Rasulullah, tidaklah saya mengumandangkan azan melainkan aku sholat dua rakaat, dan tidaklah saya mengalami hadas melainkan seketika itu saya berwudu, dan saya fikir saya harus melakukan sholat dua rakaat karena Allah tabaraka ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan dua rakaat itu, yakni dengan dua rakaat itu Bilal masuk surga. Demikian kata At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Sahabatang rahimani wa rahimakumullah, tetaplah bersama kami karena insyaallah taala kita akan kembali lagi dan melanjutkan pembahasan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabatang rahimani wa rahimakumullah, masih bersama saya Abu Aisyah. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni tentang kemah dan pasar di surga. Diterangkan di sini bahwa di surga ada juga kemah-kemah dan pasar-pasar, di mana para penghuninya saling berkenalan dan berbincang-bincang tentang keadaan dan ibadat mereka masing-masing dulu semasa di dunia. Menurut riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga ada kemah terbuat dari sebutir mutiara berongga, lebarnya 60 mil. Pada setiap sudutnya ada suatu keluarga bagi si mukmin. Keluarga itu tidak pernah melihat orang lain. Si mukmin itu berkeliling kepada mereka. Menurut riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kemah itu sebutir mutiara, tingginya ke angkasa 60 mil. Pada setiap sudutnya ada suatu keluarga bagi si mukmin. Keluarga itu tidak pernah melihat orang lain. Muslim juga telah mengeluarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga benar-benar ada suatu pasar yang didatangi para penghuni surga setiap Jumat. Maka bertiuplah angin utara menebarkan kasturi pada wajah-wajah dan pakaian-pakaian mereka, sehingga mereka bertambah tampan dan elok. Lalu mereka kembali pada keluarga mereka dalam keadaan bertambah tampan dan elok. Maka berkatalah keluarga mereka, demi Allah, kamu sekalian semakin tampan dan elok. Kedua hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yakni tentang golongan pertama yang masuk surga. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang dihimpun hadis ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau bersabda, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam memperlakukan orang-orang fakir. Sesungguhnya Allah akan berkata pada hari kiamat, manakah para pilihanku di antara makhluk-makhlukku? Para malaikat bertanya, siapa mereka ya Tuhan kami? Allah menjawab, orang-orang fakir yang sabar dan ridha menerima takdirku. Masukkan mereka ke dalam syurga. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, maka mereka pun masuk surga. Di sana mereka makan dan minum, sementara orang-orang kaya masih bolak-balik menjalani hisab. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, orang-orang fakir muhajirin akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya mereka. Hadis ini sahih dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' dan Al-Mishkat. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya, yakni setengah hari. Sedang menurut jalur yang lain, orang-orang fakir dari kaum muslimin masuk surga setengah hari sebelum orang-orang kaya, yakni 500 tahun. Hadis ini sahih. Riwayat At-Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum muslimin masuk surga setengah hari sebelum orang-orang kaya mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, berapa lama setengah hari itu? Beliau menjawab, 500 tahun. Kemudian ditanya pula, berapa bulankah setahunnya? Beliau menjawab, 500 bulan. Rasul SAW ditanya lagi, berapa harikah satu bulannya? Beliau menjawab, 500 hari. Kemudian beliau ditanya lagi, berapa lamakah seharinya? Beliau menjawab, 500 hari menurut hitungan kamu sekalian. Hadis ini disebutkan pula oleh Al-Unqubi dalam kitabnya Uyunul Akhbar. Dan menurut riwayat At-Tirmidzi pula dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang fakir kaum muslimin masuk surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Hadis ini sahih riwayat At-Tirmidzi dengan lafaz yang mahfuz adalah fuqaraul muhajirin. Dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin mendahului orang-orang kaya masuk surga pada hari kiamat dengan selisih 40 tahun. Kemudian berapa lamakah yang pasti orang-orang fakir mendahului masuk surga sebelum orang-orang kaya? Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, perbedaan isi hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa keadaan orang-orang fakir itu tidak sama, demikian pula halnya orang-orang kaya. Sebelum ini telah disebutkan sebuah hadis riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah tentang orang yang pertama di antara tiga orang yang masuk surga, dan walhamdulillah tidak ada pertentangan. Maka Ya, karena kedua hadis tersebut sebenarnya berbeda maksudnya. Dan agaknya orang berselisih pendapat tentang orang fakir yang bagaimanakah yang mendahului masuk surga dan berapa lamakah mereka mendahului. Namun perselisihan itu akan hilang dari pertanyaan yang pertama. Bila kita bawa kemutlakan hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah kepada riwayat lainnya yang muqayyad atau mengikatnya. Kemudian, manakah yang lebih utama menjadi orang fakir atau orang kaya? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, berdasarkan hadis-hadis yang dipaparkan pada bab ini tersebut di atas, ada orang yang menganggap lebih utama menjadi orang fakir daripada orang kaya. Dan dalam persoalan ini, orang berselisih pendapat dan berdebat panjang lebar sesama mereka. Bahkan mereka tulis berbab-bab dan berjilid-jilid buku. Masing-masing pihak mengemukakan argumentasi untuk membela pendapatnya dalam soal ini. Padahal masalahnya tidak terlalu sulit. Abu Ali Ad-Daqqaq pernah ditanya, sifat mana yang lebih utama, kaya atau fakir? Dia menjawab, kaya. Karena kaya adalah sifat Allah, sedang fakir adalah sifat makhluk. Sifat Allah lebih utama daripada sifat makhluk. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir, ayat 15, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang fakir kepada Allah, yang butuh kepada Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jadi, kesimpulannya, pada hakikatnya orang yang fakir atau memerlukan itu hamba, meskipun dia mempunyai banyak harta, dia baru disebut kaya apabila bersandar kepada Tuhannya, dan tidak memandang kepada selainnya. Tapi jika hatinya bergantung pada sesuatu dari dunia, dan melihat dirinya fakir atau memerlukan kepadanya, berarti dia menjadi hamba sesuatu itu. Rasulullah SAW bersabda, celakalah hamba dinar. Yang direwetkan oleh Al-Bukhari dan lainnya. Kehormatan seorang hamba semata-mata terletak pada butuhnya kepada Tuhannya, dan pada ketekunannya dan memuliakannya, dan tunduk kepadanya. Orang kaya yang hatinya bergantung pada harta, yang rakus dan mencintainya, sebenarnya dia adalah orang fakir. Adapun orang yang sekedar mengurus harta yang tetap mengatakan, aku tidak peduli dengannya dan tidak pula mencintainya, harta hanyalah darurat atau keterpaksaan hidup. Jika aku menemui darurat, maka apa boleh buat? Tapi kalau tidak, maka harta hanyalah tambahan belaka yang justru akan menyibukkan aku dari keinginanku yang sebenarnya. Maka orang yang seperti inilah yang benar-benar kaya. Rasulullah SAW bersabda, kekayaan bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis sahih riwayat Muslim. Utsman bin Sa'dan al-Musilli agaknya telah memahami benar maksud hadis ini, maka katanya, terimalah dengan kepuasan hati, sekedar yang mencukupi diri. Dan ambillah dengan kerelaan hati, sesungguhnya kamu tidak tahu pasti sempat hidupkah kamu esok atau sore hari. Jadi kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kaya atau fakir itu bergantung pada sikap hati. Soal ini telah kami bicarakan panjang lebar dalam kitab kami, yakni kitabnya Al-Imam Al-Qurtubi, yakni Qan Al-Hirs. Tapi soal ini kiranya masih juga belum berakhir. Saya katakan, yakni Al-Imam mengatakan, di sini ada tingkatan ketiga yang lebih tinggi, yakni sifat kafaf, yakni merasa cukup dengan seperlunya saja. Suatu sikap yang senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW, seraya doanya, Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad makanan yang pokok saja. Menurut suatu riwayat lain, kafaf atau secukupnya saja. Hadis ini riwayat Muslim. Kita semua maklum bahwa Nabi SAW pasti hanya meminta keadaan yang paling utama dan kedudukan serta perbuatan yang paling luhur. Sementara semua ulama sepakat bahwa kefakiran yang membuat orang sengsara tidaklah disukai dan kekayaan yang membuat orang sombong adalah tercela. Dalam Sunan Ibnu Majah ada diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, tidak seorang pun ya, baik kaya atau miskin, melainkan pada hari kiamat akan menginginkannya. Andaikan dulu dia diberi harta dunia secukupnya saja. Tetapi hadis ini adalah dhaifun jiddan, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali dan melanjutkan pembahasan kita bersama tentunya setelah beberapa yang akan berlalu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, berikutnya tentang orang yang memperoleh surga paling tengah. Jadi paling tengah itu maksudnya dari posisinya, dari posisi keterbentangan surga. Ya, bukan dari tingginya, tapi dari terbentangnya surga. Menurut riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar radhiyallahu an pernah berkhutbah di hadapan kami di Jabiyah. Di mana dia katakan, "Hai manusia, sesungguhnya aku berdiri di tengah kamu sekalian seperti berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kami." Beliau bersabda, "Aku berpesan kepadamu sekalian supaya mengikuti sahabat-sahabatku, kemudian generasi sesudah mereka. Sesudah itu akan tersebar kedustaan, sehingga seseorang bersumpah, padahal tidak diminta bersumpah. Seseorang bersaksi, padahal tidak diminta memberi kesaksian. Dan tidaklah seorang lelaki menyendiri dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, melainkan ada yang ketiga, yakni syaitan. Berpeganglah kamu pada jamaah, dan hindarilah perpecahan. Sesungguhnya setan bersama orang yang sendirian. Setan lebih jauh dari orang berdua. Barang siapa menghendaki tengah surga, maka berpegang teguhlah pada jamaah. Barang siapa senang dengan kebaikannya dan sedih atas keburukannya, dialah orang mukmin." Hadis ini sahih, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami' As-Sahiha dan Zilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Demikian sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, telah disebutkan bahwa keutamaan berada di jamaah, ini jamaah kaum muslimin, jamaahnya di mana para sahabat dan pengikut setia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, dan juga jamaah di mana kaum muslimin bersatu di atasnya. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, yakni sifat-sifat penghuni surga. Judul ini membahas tentang sifat-sifat penghuni surga, tingkatan-tingkatan, usia, tinggi badan, kemudaan, keringat, pakaian, sisir, pedupaan, istri, dan bahasa mereka. Dan diberitakan pula bahwa di sana tidak ada orang yang membujang. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga, menurut suatu riwayat lain, dari umatku adalah seperti bulan di malam purnama. Kemudian rombongan sudah mereka bagikan bintang bercahaya seperti mutiara, yang paling terang cahayanya di langit. Menurut suatu riwayat lain, sesudah itu, kemudian mereka yang bertingkat-tingkat. Mereka tidak kencing, mereka tidak buang hajat, tidak meludah, dan tidak mengeluarkan ingus. Sisir-sisir mereka dari emas, menurut suatu riwayat lain, perak. Keringat mereka minyak kasturi, pedupaan mereka kayu cendana. Istri-istri mereka para bidadari bermata jeli. Menurut suatu riwayat yang lain, masing-masing dari mereka mempunyai dua orang istri yang sum-sum tulang betisnya nampak dari balik daging, saking indahnya. Tidak terjadi perselisihan ataupun kebencian di antara mereka. Perasaan hati mereka sama. Mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam satu riwayat lain dinyatakan, akhlak mereka seolah-olah akhlak satu orang. Tinggi badan mereka setinggi bapak mereka, Adam. Menurut riwayat yang lain pula, serupa dengan bapak mereka, Adam. Yaitu 60 hasta menjulang ke langit. Adapun menurut Abu Quraib, yaitu serupa akhlak satu orang. Ketika para sahabat berdiskusi dan mempertanyakan, apakah kaum lelaki di surga lebih banyak ataukah kaum wanita, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Setiap orang lelaki mempunyai dua orang istri, yang sumsum kedua betisnya nampak dari balik daging. Dan di surga tidak ada laki-laki membujang. Diriwayatkan secara mauquf dari Al-Bukhari, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, andaikan seorang wanita penghuni surga melongo kepada penduduk bumi, niscaya dia menerangi ruang antara langit dan bumi, dan niscaya aromanya memenuhi ruang itu. Dan sesungguhnya kerudung di atas kepalanya adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Sahih riwayat Al-Bukhari. Sahabat Hang di sini menunjukkan bahwa wanita di surga adalah berkerudung. Dan menurut riwayat At-Tirmidzi dari Syahr bin Hausyab dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghuni surga itu tidak berbulu, tidak berjanggut, bercelak, tidak sirna kemudahan mereka dan tidak bakal usang. Tidak sirna kemudaan mereka, ini tetap muda dan tidak bakal usang pakaian-pakaian mereka. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Syahr, dari Abdurrahman bin Ghanam, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, penghuni surga masuk ke surga dalam keadaan tidak berbulu, tidak berjanggut, dia bercelak, seusia 30 atau 33 tahun. Hadis ini hasan riwayat At-Tirmidzi, dinyatakan hasan oleh Al-Imam Al-Albani. Sahabatang rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yakni At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, andaikan ada barang sebesar isi kuku yang ada di surga nampak ke dunia, niscaya nampak indahlah semua yang ada di antara penjuru langit dan bumi. Dan andaikan ada seorang penghuni surga muncul lalu nampak gelang-gelangnya, niscaya terhapuslah cahaya matahari sebagaimana matahari menghapus cahaya bintang-bintang. Hadis ini sahih dalam Musnad Ahmad. Dan At-Tirmidzi diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Mubarak. Penjelasan berbagai ungkapan dalam hadis-hadis yang telah lalu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dinyatakan bahwa setiap laki penghuni surga mempunyai dua orang istri, padahal sebelumnya hadis riwayat Imran bin Husain telah menyebutkan bahwa penghuni surga yang minoritas adalah kaum wanita. Ini yang sahih. Hadis yang sahih yang telah ditakhrij sebelumnya. Dalam hal ini para ulama kita memberi ulasan bahwa tidak ada yang berselisih pendapat tentang adanya kaum wanita dalam surga. Yang mereka perselisihkan justru tentang jenis makhluk tertentu, yaitu wanita dan lelaki dunia. Mana di antara keduanya yang lebih banyak menjadi penghuni surga? Kalau yang mereka perselisihkan adalah tentang pengertian pertama, yaitu kaum wanita secara mutlak, maka hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bisa dijadikan hujjah bahwa wanita lebih banyak. Tapi jika yang mereka perselisihkan adalah tentang jenis wanita tertentu, yakni wanita dari dunia, maka para wanita di surga memang minoritas jumlahnya. Tetapi lebih lanjut, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa barangkali ini maksudnya ketika para wanita masih ada dalam neraka. Adapun setelah mereka keluar dari neraka, karena mendapat syafaat dan rahmat Allah, sehingga tidak tersisa seorang pun di sana dari kaum mukminin, siapapun yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka kaum wanita dalam syurga lebih banyak jumlahnya. Ketika itu setiap lelaki mempunyai dua orang istri dari wanita dunia. Adapun dari para bidadari, maka setiap lelaki dari syurga bisa jadi mempunyai banyak istri. Allahu ta'ala alam. Walhamdulillah. Mengenai tingkatan-tingkatan penghuni surga diterangkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni surga yang terendah derajatnya adalah seorang yang mempunyai 80.000 pelayan dan 72 istri. Hadis ini disebutkan oleh At-Tirmidzi dan dia katakan hadis ini gharib. Adapun takhrijnya insyaallah taala akan disebutkan lebih lanjut. Sahabat Hang, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah apa yang bisa kita bahas dan kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga apa-apa yang kita dapati bersama dapat membawa kepada kita jalan menuju ketakwaan kepada Allahu Rabbul Alamin. Saya Abu Aisyah, beserta kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan yang berbahagia ini, pamit. 15.